الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca syarah daripada Masail Jahiliyah. Masuk kepada Al-Mas'alatu Tsalitsah. Ibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilah wa ta'atahu wal inqiyadalahu dhillatun wa mahana. Anggapan mereka si amr, si muwata, itu merupakan keutamaan. Mentaati mereka, tunduk kepada mereka, ini merupakan kerendahan dan kehinaan. Dan ternyata perkara ini barakallahu fikum kita rasakan pada kehidupan kita saat ini. Banyaknya kaum muslimin yang berpemahaman demikian, bahwasannya menyelisihi ulatul umur, berani mengkritisi secara vulgar dari kebijakan-kebijakan pemerintah, adubillah. Ada orang-orang yang demikian dan banyak dianggap sebagai menyerukan kebenaran, menyerukan aspirasi rakyat. Padahal ini merupakan perbuatan daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah, pelanggaran terhadap apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, bimbingkan. Ada langkah, ada jalan, ada yang telah diatur oleh syariat bagaimana harus menyampaikan daripada aspirasi kepada penguasa. Qala al-mu'allif rahimahullah, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyad lahu fadilah. Masalah yang ketiga, bahwasannya menyelisih waliyul amr, penguasa, dan tidak tunduk patuh kepada mereka, kepada penguasa, ini adalah merupakan keutamaan. Wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahana. Sedangkan mendengar dan taat kepada mereka adalah kerendahan dan kehinaan. Ini perkara jahiliyah di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyelisih mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'ah lahum. Dan memerintahkan mereka agar mendengar dan taat kepada penguasa, wan nasihah, dan memerintahkan untuk memberikan nasihat. Apakah meskipun penguasanya salah kemudian terus diikuti? Kalau salah tidak diikuti, ya. Yang diikuti adalah perintah-perintah yang tidak salah, perkara-perkara yang baik, ma'ruf. Adapun salah tidak diikuti, tapi dinasihati. Dan ada cara-cara penasihatan yang diatur di dalam Islam. Tentu hal ini berat bagi jiwa-jiwa yang memang memiliki mentalitas pemberontak, Tetapi bagi jiwa-jiwa yang masih fitrah, dia akan membenarkan. Membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, membenarkan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang dai dari TV Roja dan dari Radio Roja dan TV Roja mengatakan bahwasannya mengikuti pemerintah dalam urusan puasa Arafah seperti yang kita lakukan saat ini adalah sama dengan menjadikan pemerintah sebagai Tuhan. Ada ucapan seperti ini dari dai mereka, dan mereka memang sudah merayakan Idul Fitri sekarang ini, di hari ini. Bukan Idul Fitri, apa namanya? Idul Adha. Sudah sholat Id. Dan mungkin disiarkan di televisi mereka, Roja. Wallahu'alam. Wallahul musta'an. Dengan terang-terangan menyelisih penguasanya. Bahkan orang yang mengikuti penguasa dalam perkara seperti ini, yang mereka tentunya bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang tahu tentang ilmu, orang-orang yang paham terhadap khilaf yang ada di dalamnya, ya, mereka katakan sebagai menjadikan pemerintah sebagai Tuhan. Menjadikan pemerintah sebagai Tuhan, ya kafir. Wallahul musta'an. Ya, ucapan yang sangat berbahaya sekali. Dan ini dai yang paling besar di antara mereka, dai yang sangat terkenal yang mengucapkannya. Mengikuti penguasa dalam perkara-perkara syiar-syiar agama yang besar seperti ini adalah prinsip daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Mereka, penguasa kita, ya, punya hak untuk mengurus masalah sholat Jumat dan sholat Id. Karena ini urusan besar, urusan yang akan membawa kepada persatuan dan kesatuan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sam'i wa ta'ah lahum nasiha. Dan ana sebutkan terus terang, dai tersebut adalah Abdul Hakim Abdad. Dai mereka yang sangat terkenal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali orang seperti ini bisa berbicara dengan tanpa ilmu, bahkan mengandung takfir secara umum kepada kaum muslimin, meskipun dia tidak mengucapkan itu. Fa khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sami wa ta'ah lahum wan nasiha wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dan memerintahkan mereka. Di sini adalah ahlul jahiliyah. Dan memerintahkan, yakni yang diperintahkan tentunya kaum muslimin, bisam'i wa ta'ati lahum, yakni ini ulatil umur, memerintahkan kaum muslimin agar mendengar dan taat kepada penguasa dan memberikan nasihat kepada mereka, menjalankan daripada apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan menjadikan penguasa sebagai Tuhan. Jahlun murakkab. Wa ghalladha fi dzalik wa abda wa ada. Beliau menegaskan hal tersebut dan beliau menjelaskan abda, ini menampakkannya, wa ada, dan mengulang-ulangnya. Berkali beliau menyebutkan untuk taat kepada ulatul umur, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulatul umur, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Dan kalaupun terjadi perintah yang tidak syar'i, tidak ma'ruf, maka tidak boleh dijalankan pada perintah yang tidak syar'i tersebut, ya, tanpa kemudian menjelek-jelekkan mereka dan tanpa kemudian melepaskan ketaatan kepada mereka. Tetap harus as-sam'u wa ta'ah kepada ulatul umur. Wa hadhil masail atsalaf, dan tiga perkara ini, yakni al-mas'alatul ula, wa tsaniyah, wa tsalitsah. Kita sekarang berada pada yang ketiga. Wa hadhil masail athalaf, dan tiga perkara ini hiyallati jama'a bainaha fi ma shahha anhu fis sahih, adalah tiga permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan dari apa yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa beliau menyatakan innallaha yardha lakum allati jama'a, yang dijama' di sini mu'alif yang mengumpulkan, artinya beliau menyebutkan yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, atau ini jama'a di sini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketiganya dalam satu hadis. Innallaha yardha lakum salatan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perkara, yakni kalian beribadah kepadanya saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan demikianlah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menunjukkan akan kapasitas beliau dalam keilmuan. Pada risalah-risalah beliau, ya, beliau jadikan pondasi dasar daripada risalah tersebut adalah imma hadis-hadis Rasul ataupun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti usulul thalathah, ya. Apa pondasi beliau usulul thalathah? Hadis Al-Bara' bin Azib tentang tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang di alam kuburnya. Ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Kemudian apa agamamu dan siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Yang kemudian disebut dengan al-usulul thalathah. Iya kan? Kemudian juga dibangun di atas ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qaidul Arba, kaidah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dibangun di atas ayat-ayat Al-Qur'an semua. Kemudian ini ya, masail jahiliyah. 1 2 3 ternyata terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salatan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrukum. Sungguhnya Allah ridha pada kalian tiga perkara, yakni kalian beribadah kepadanya saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Perkara yang pertama adalah menjadikan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, ya kan? Yakni menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, bahwasanya ahlul jahiliyah itu mutafarriqun fi ibadatihim. Mereka ya bercerai-berai dalam ibadah mereka. Maka perkara yang kedua disebutkan di sini, antasimu bihablillah jami'ah. Kalian berpegang teguh dengan Allah semuanya, bersatu di atas itu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian yang ketiga adalah perkara jahiliyah adalah mukhalafah terhadap ulatul umur. Senantiasa menjadi oposisi bagi penguasa itu adalah keutamaan. Sedangkan kemudian membebek, bahasa mereka ya, asam uwat to'ah dikatakan membebek, menjilat penguasa, membebek, ya, itu adalah kerendahan. Padahal di dalam Islam diperintahkan untuk mendengar dan taat. Maka pada perkara yang ma'ruf dan tidak kemudian membiarkan istilahnya kesalahan, tetapi memberikan nasihat-nasihat. Wantana sauman wallahu allahu amroku, memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka urusan kita, yakni para pemerintah. Walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlaf fi hadhihi salat au ba'dihha, dan tidaklah terjadi celah, yakni dalam hal ini maksudnya adalah kekurangan pada agama manusia dan dunia mereka, melainkan disebabkan karena adanya celah pada tiga perkara ini atau sebagiannya, yakni terjadinya apa istilahnya kekurangan-kekurangan dalam perkara ini, al-ikhlal. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, min masailu jahiliyah, di antara perkara jahiliyah, annahum la yakhdauna li waliyil amr, bahwa mereka ahlul jahiliyah tidak mau tunduk kepada penguasa. Wa yaraun anna hadza dzillah, dan mereka berpandangan bahwa tunduk kepada penguasa adalah kerendahan. Wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilah wa hurriyah. Dan mereka mendak maksiat terhadap penguasa, yakni senantiasa menyelisih mereka, setiap kebijakan selalu saja ditentang, menganggap ini sebagai fadilah, sebagai keberanian, berani untuk menyampaikan aspirasi, ya, berani unjuk rasa, dan sebagai bentuk kebebasan, ini adalah demokrasi, huriyah, kebebasan untuk berpendapat, itu adalah perkara jahiliyah. Dan mereka sendiri paham bahwasanya demokrasi itu adalah jahiliyah. Apa arti demokrasi? Demokrasi berasal dari demos kratos, ya. Kratos. Demos kratos. Nah, itu bahasa jahiliyah. Bukan bahasa Islam. Demos kratos sudah semenjak zaman dahulu kala sudah adanya. Artinya apa itu demos kratos? Kekuasaan di tangan rakyat. Bahwasannya mereka mengklaim bahwasannya mayoritas itu adalah suara Tuhan. Allahul Musta'an. Dan dengan demokrasi dijamin kebebasan-kebebasan. Kebebasan dalam beberapa hal. Allahul Musta'an. Maka demokrasi adalah sesuatu yang membawa kepada perkara yang melampaui batas. Walidzalika la yajma'uhum imam. Dan karena itu mereka tidak berkumpul dalam satu pemimpin. Wala yajma'uhum amir, tidak berkumpul dalam satu amir, satu penguasa. Li'annahum la yajma'un, karena mereka memang tidak mau tunduk. Wa indahum anafah, dan mereka memiliki kecongkakan dan kiber, kesombongan. Dan mungkin sebagian kita pernah mengalami bahwasannya hal tersebut, ya, sifat pemberontak, ya, melawan tirani, itu adalah satu sifat seorang satria, pemberani, perkasa. Dan mungkin sebagian kita pernah mengalami juga dahulu, ya, bagaimana dalam berbagai macam acara-acara, film-film dan sebagainya, dikisahkan seperti itu. Pemberontak itu seolah-olah menjadi lakonnya yang menang, ya. Padahal dia dalam rangka memberontak. Hanya karena masalah beda dinasti, beda suku, dan semisalnya. Maka itu adalah jahiliyah. Gambaran jahiliyah seperti itu sudah. Mereka tidak ingin tunduk dan patuh kepada pemimpin. Sedangkan Islam tidak demikian. Mungkin dari sekilas dianggap Islam ini adalah agama yang lembek. Satu penguasa harus tunduk kepada penguasa tersebut. Di saat penguasa tersebut bisa diruntuhkan dengan cara pemberontak, maka kita wajib untuk kemudian tunduk kepada yang berhasil menggulingkannya. Kan seolah-olah ini ingin selamatnya sendiri saja, seolah-olah ini mencari selamatnya sendiri, ya, tidak mau berkorban, tidak berani membela kebenaran, seolah-olah demikian. Padahal Islam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendidik para sahabat untuk senantiasa mengucapkan al-haq walaupun pahit, afdhalul jihad qaulul haq inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di sisi penguasa yang zalim. Di sisinya, bukan di mimbar-mimbar. Di hadapannya langsung. Disampaikan empat mata. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kalaupun ada madarat, maka menimpa dirinya sendiri saja. Tidak kemudian melibatkan manusia. Berbeda dengan orang yang kemudian dia memprovokasi. Sehingga manusia kemudian terprovokasi. Apa yang terjadi? Chaos. Kerusakan. Pemberontakan, pertumpahan darah, kehancuran, tidak adanya keamanan, ya, hilang stabilitas, dan yang semisalnya. Maka perkara-perkara ini yang menjadi pertimbangan dari syariat yang penuh dengan kebijaksanaan. Fa Faja'al Islam bi mukhalafatihim wa amara bis sam'i wat tha'ah li waliyil amri al muslim. Maka datanglah Islam menyelisih mereka orang-orang jahiliyah dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Lima fi dzalika minal masalih, karena apa yang terdapat padanya dari kemaslahatan-kemaslahatan. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Fa amara bi ta'ati ulatil umur. Maka di sini Allah perintahkan untuk mentaati ulatul umur. Dan ketaatan tersebut pada perkara yang ma'ruf. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan athi'ullah wa athi'ur rasul. Ketaatan itu kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul secara mutlak, sehingga disebutkan dengan fi'il athi'u dan athi'u. Athi'ullah, athi'ur rasul. Sedangkan ulil amri maka hanya sekedar diatofkan. Ya, diatofkan ini menunjukkan faedah, memberikan faedah bahwasanya ketaatan kepada mereka di saat sesuai dan sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan atof tidak berdiri sendiri, wa athi'u begitu. Wa ulil amri minkum. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang jelas kapan penguasa ditaati. Fi ghairil ma'siyah, pada selain perkara maksiat. As-sam'u wa tha'ah fi dami wa laysa fi dini. Mendengar terkait dengan urusan dahu, bukan terkait dengan agamaku. Dalam perkara-perkara yang tidak syar'i, maka tidak wajib untuk taat, dan tidak boleh kalau tidak syar'i, haram untuk taat. Tetapi sekali lagi, tidak boleh untuk kemudian memberontak kepadanya ataupun menjelek-jelekkannya, mendemonya dan semisal. Nasihati kalau memiliki akses untuk memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdid, memberikan batasan pada perkara apa di taati. Faqal la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Rasul menyatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Waqal, dan beliau juga menyatakan innamat ta'a bil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Fatajib ta'at ulatil amr, ta'at waliyil amr fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib mentaati waliyul amr, mentaati penguasa pada selain maksiat kepada Allah. Idza amara bi ma'siyatin fala yuta. Apabila merintahkan kepada perkara yang maksiat maka tidak ditaati. Lakin la yukhalaf fi baqiyatil umur, tetapi bukan kemudian diselisih pada perkara-perkara yang lainnya. Pada perkara yang maksiat itu saja. La yutafi hadhil mas'alah khassah allati fiha maksiat. Tidak ditaati pada permasalahan khusus ini saja yang terdapat di dalamnya maksiat. Itulah keadilan Islam. Amma baqiyatul umur fala tuntaqab bai'atuhu bisabab dzalik. Adapun perkara-perkara yang lain maka tidaklah kemudian gugur bai'atnya dengan sebab hal tersebut. Wala yukhalaf, dan tidak boleh untuk diselisihi, madama annahu 'alal Islam, selama pemerintah penguasa tersebut di atas Islam. Lima fi ta'ati wulatil umur min istima'il kalimah wa haqni dima wa istidbabil aman wa insafil mazlum minadh dhalim wa raddil huquq ila ashabiha wa hukm bainan nas bil adl hatta walau kan waliyal amr ghairu mustaqim fi din. Lima fi ta'at wulatil umur, disebabkan karena mentaati penguasa terdapat padanya kemaslahatan-kemaslahatan yang benar, yang besar, semisal istima'ul kalimah, terciptanya persatuan, terciptanya mufakat, kalimat yang bulat, istima'ul kalimah, tercipta persatuan, dan terpelihara darah, dan terjaga keamanan, ya. Dan insaful mazlum, juga tertolongnya orang yang terzalimi dari orang yang berbuat zalim, dan dikembalikannya berbagai macam hak-hak kepada pemiliknya. Ini semua hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Kalau seandainya yang melakukan adalah individu per individu, maka yang terjadi adalah kekacauan dan kekacauan. Yang terjadi apa? Yang terjadi pada masa jahiliyah, peperangan berkepanjangan hanya gara-gara satu jiwa. Satu jiwa terbunuh, ya, satu kabilah menuntut. Kemudian mereka melakukan peperangan dengan kabilah yang membunuh daripada satu jiwa tersebut. Tidak ada penengahnya. Yang terjadi apa? Hukum rimba. Di saat kemudian ada kabilah sana datang ataupun berada di tempat berkesendirian, ketahuan oleh kabilah sini bisa dibunuh. Dan terus terjadi peperangan berkepanjangan ratusan tahun hanya gara-gara satu perkara yang sepele. Dan hukum di antara manusia dengan adil, meskipun terkadang keadilan tersebut, ya, keadilan sifatnya nisbi sama sekali, ya. Tidak ada keadilan sama sekali pada hukum buatan manusia. Tidak ada keadilan, kezaliman yang ada. Akan tetapi, paling tidak di situ, ya, orang yang berbuat salah akan berpikir untuk melakukan kesalahan. Dia mendapatkan hukuman. Meskipun hukum yang dipakai, ya, bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman. Apa hukum jahiliyah ya bun? Wa man hanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Siapakah yang baik, lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hatta walau kana waliyul amr ghair mustaqim fi dini. Meskipun pemimpin itu sendiri dia dalam beragama tidak beres, ghair mustaqim. Meskipun dia agamanya juga rusak, tetapi dengan keberadaan pemimpin yang kemudian mengatur rakyatnya dengan kepemimpinannya, dengan perundang-undangannya, tercipta stabilitas, tercipta keamanan. Hatta walau kana fasikon, meskipun pemimpin tersebut adalah orang yang fasik, malam yasir ilal kufur, selama tidak sampai kepada derajat kekafiran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Dan ini yang menjadi argumentasi kita, hujjah kita di insyaallah azza wajal, kenapa kita bersikap yang demikian. Kita berpegang dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Isma'u wa adhi'u illa an taraw kufran bawahan indakum alaihi minallah burhan. Dengarlah dan taatlah, yakni kepada penguasa, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki bukti hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada kufran bawahan adalah kekafiran yang tidak lagi bisa untuk ditolerir. Kekafiran yang tidak bisa lagi untuk dicarikan takwil-takwilnya. Sudah tidak bisa difahami kecuali ya kafir pelakunya. Itu kufran bawahan. Indakum fihi minallahi burhan. Famadamat ma'asihi dunal kufr, fa'innahu yusma' lahu wa yuta. Maka selama kemaksiatan-kemaksiatan penguasa tidak sampai kepada kekufuran, maka dia tetap wajib untuk didengar dan ditaati. Dan hal ini difahami oleh orang-orang khawarij itu, orang-orang takfiri yang mengkafirkan penguasa, sehingga mereka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara mengkafirkan penguasa terlebih dahulu. Mereka tahu hadis-hadis seperti ini, dan mereka tidak berani terang-terangan untuk menolak hadis-hadis seperti ini, sehingga mereka jalan satu-satunya adalah mengkafirkan penguasa. Bahkan dari semenjak Soekarno sampai yang terakhir dikafirkan semua. Belum ada penguasa muslim menurut dirinya. Fa'innahu yusma' lahu wa yuta' wa fisquhu ala nafsih. Meskipun dia adalah seorang yang fasik, maka dia tetap didengar dan ditaati. Dan kefasikannya itu urusan dia. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kefasikan dia. Dia yang mempertanggungjawabkan kefasikannya terdiri. Selama dia masih muslim dan dia berstatus sebagai penguasa, ya kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap penguasa kita. Mudah urusan, ya kan? Mudah urusan. Kita urusi diri-diri kita sendiri, kita berikan hak-hak mereka. Adapun hak kita kepada mereka, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan terlantarkan hak-hak tersebut insyaallah. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu li maslahatil muslimin. Kefasikannya untuk dia sendiri, sedangkan kepemimpinannya untuk kemudian dia ditaati, ini kemaslahatan bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Maka kemaslahatan yang besar didahulukan. Ini masuk dalam kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi. Menghalangi ataupun menolak daripada madarat yang besar itu lebih didahulukan daripada mungkin mendapatkan kemaslahatan. Bisa jadi kalau mungkin pemerintahnya ini ya dia diganti, mungkin akan ada maslahat, bisa jadi. Tetapi penggantian ini akan membawa kepada madarat yang sangat besar, pertumpahan darah ini dan itu. Bisa jadi, belum tentu juga penguasa berikutnya akan lebih baik. Maka dalam perkara-perkara seperti ini, sepantasnya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih ulul albab, berpikirlah cerdas, bijaksana dalam menentukan sikap dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Oleh hada lamma qila li ba'dil a'immah inna fulanan fasiq lakinnahu qawi wa inna fulanan salih lakinnahu da'if ayyuhuma yasluk lil wilayah. Dan karenanya lamma qila, di saat dikatakan li ba'dil a'immah kepada sebagian a'immah, tidak disebutkan imahnya di sini siapa, inna fulanan fasik, sesungguhnya fulan ini fasik, lakinnahu qawi, tetapi dia ini kuat, wa inna fulanan salih, dan fulan ini salih, orangnya baik, lakinnahu dhaif, tetapi dia ini lemah. Ayyuhuma yasluk lil wilayah, manakah di antara kedua pemimpin ini, kedua calon pemimpin ini pantas untuk menjadi penguasa? Qal, maka sebagian a'imah tadi mengatakan al-fasiqul qawi, orang yang fasik, yang kuat, itu yang menjadi pemimpin. Li'anna fisqahu 'ala nafsih, karena kefasikan dia itu urusan dia sendiri. Wa quwwatuhu lil muslimin, sedangkan kekuatannya ini untuk kaum muslimin. Amma hadza salih fa inna salahahu li nafsihi wa dha'fuhu yadur bil muslimin. Adapun orang yang saleh ini, maka kesalehannya untuk dirinya sendiri. Ini masya Allah, seorang yang sholatnya masya Allah, tahajudnya ini itu, puasanya dan sebagainya, waraknya, kehati-hatiannya, keagamaannya tidak diragukan. Tetapi dia lemah, ada kemaksiatan dia tidak berani, tidak bisa bersikap tegas. Mungkin nanti kalau jadi pemimpin ada berbagai macam korupsi dan sebagainya juga dibiarkan. Dan kuat di sini bukan mesti kuat secara fisik, tetapi kuat dalam prinsip, kuat dalam bertindak, tegas dalam menentukan sikap dan sebagainya. Sedangkan orang yang lemah seperti ini akan bermadarat bagi kaum muslimin, kelemahannya. Jadi jika ada pertanyaan, seorang yang kuat tetapi lemah, apa, kuat tetapi fasik, dengan orang yang soleh tetapi lemah, mana yang didahulukan? Sebagian a'imah mengatakan yang kuat meskipun fasik untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ya, ini pertanyaan kriteria, bukan pertanyaan dalam artian di saat ada voting, bukan. Ini bukan bahasanya, bukan demokrasi. Di sini kriteria ada dua kriteria. Kriteria yang pertama seperti ini, kriteria kedua seperti ini. Yang layak untuk jadi penguasa yang mana? Itu maksudnya. Fa yusma' lahu wa yuta' wa in kana fasiqan fi nafsihi. Maka didengar dan ditaati penguasa tersebut walaupun dia sendiri, untuk dirinya sendiri dia adalah seorang yang fasik. Bal wa in jara wa in zalam. Bahkan walaupun dia itu fajir, zalim. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fasik pada dirinya sendiri, minum khamar dan sebagainya mungkin ya. Sedangkan zalim fajir itu terhadap orang lain, terhadap sebagian rakyatnya. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adhi wa in akhadha malak wa daraba dhahrak," tetap kamu taati walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ini ulatul umur dalam Islam. Ya, dimuliakan. Di dalam Islam ulatul umur dimuliakan. Pemimpin itu dimuliakan. Tidak boleh memanggil pemimpin dengan namanya. Ya, ini dengan gelarnya. Kalau masa-masa dahulu Islam ya, penguasa itu begitu sangat mulia, diagungkan, dimuliakan, punya kedudukan, punya wibawa di hadapan rakyatnya. Sehingga rakyat benar-benar ya, dalam hal ini benar-benar tunduk dan patuh terhadap penguasanya. Mendengar dan taat. Dan itu bukan kerendahan dan bukan kehinaan seperti yang seolah-olah berusaha untuk diimagekan oleh para pengusung demokrasi. Wallahul musta'an. Justru itulah izzah, keperkasaan, kekuatan. Terjadi di masa-masa Islam, awal-awal Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disebut sebagai khalifah. Ya khalifatal ya khalifatar Rasul, kalau Abu Bakar. Sebutan ya khalifatar Rasul. Khalifahnya Rasul. Setelah menjadi khalifah, beliau sebutannya ya khalifah panggilannya. Umar bin Al-Khattab awalnya dipanggil dengan ya khalifata khalifati Rasul. Awalnya begitu. Wahai pengganti dari penggantinya Rasul. Wahai khalifah dari khalifahnya Rasul. Nah, kemudian setelah itu ada seseorang yang manggil beliau ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab tersentak pada saat itu. Iya, benar, lafaz ini. Lafaz ini yang lebih tepat. Panggil Amirul Mukminin karena saya adalah amirnya kalian. Amir Mukminin. Ya, Amir Mukminin. Kalau seandainya hal tersebut tidak dihentikan, maka nanti semakin panjang mau nyebut ya kepala negara jadi repot. Ya khalifata khalifati khalifati khalifati ya, panjang sekali ya. Maka kemudian dengan itu mulai saat itu dan yang mengenakan sebutan Amirul Mukminin pertama adalah Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin ya. Ya dalam setiap sejarah ya, pada lembar-lembar sejarah yang dicatat oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, perhatikan setiap kali ada pembicaraan ya, setiap kali ada pembicaraan antara rakyat dengan pemimpinnya pasti dengan sebutan tersebut. Tidak ada yang langsung menyebut namanya. Ya Umar bin Abdul Aziz misalnya. Tidak. Ya Amirul Mukminin. Sebutannya. Demikian pula kepada raja, ya Sultan. Dan raja-raja memiliki apa? Gelar-gelar. Dengan gelar tersebut dia dipanggil. Bukan kemudian langsung neranya kalau bahasa kita, iya kan? Dan itu terjadi hanya pada demokrasi. Wallahul musta'an. Kerendahan. Justru itulah kerendahan. Kenapa? Ya karena jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih daripada syariat Islam. Fa yusma lahu wa yuta wa in kana fasiqan fi nafsihi bal wa in jara wa dzalam. Tayyib, li anna fi ta'atihi maslahah arjah minal mafsadah allati huwa 'alaiha. Wa li anna mafsadatul khuruj 'alaihi a'dham min mafsadah al-baqa' 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Li anna fil khuruj 'alaihi safkan lid-dima wa ikhlalan bil aman. wa tafriqan lil kalimah. Karena pada ketaatan terhadap mereka terdapat maslahah yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ada pada diri penguasa tersebut. Penguasanya mungkin seorang yang fasik, itu adalah kerusakan. Akan tetapi, apakah kerusakan yang ada pada dirinya kemudian harus ditebus dengan kerusakan yang besar menimpa kepada umat dengan pemberontakan dan yang semisalnya, atau di saat kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka hilang rasa aman dan semisalnya. Dan karena kerusakan pada pemberontakan ataupun kudeta lebih besar daripada kerusakan yang di saat kemudian seorang tetap taat ya, mendengar dan taat dalam keadaan si penguasa tersebut bermaksiat. Pada kudeta akan terjadi pertumpahan darah dan akan menghilangkan dari keamanan stabilitas nasional dan juga akan ya mencapi-capi daripada persatuan kaum muslimin. Hanya komunis yang kemudian menghalalkan segala cara dan bahkan menghalalkan jutaan jiwa demi untuk mencapai ambisi. Orang-orang komunis. Na'udzubillah. Dalam sehari berani dan bisa membantai bahkan kadernya mereka sendiri, 20 ribu dari kadernya sendiri sekali libas. Ini orang-orang komunis yang sama sekali tidak menghargai daripada nyawa manusia. Sedangkan Islam, satu jiwa seorang muslim insya Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar nilainya. Seandainya saja seorang terbunuh secara zalim, seorang muslim, dan dilakukan hal tersebut oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, maka semuanya akan Allah siksa dengan adabnya. Karena memang satu jiwa seorang muslim sangat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam biswab. Naftahi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.